اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Dajjal itu untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Karena Dajjal itu artinya palsu. Jam Rolex yang asli, yang palsu. Yang asli namanya Rolex asli, yang palsu namanya Rolex Dajjal. Apa juga lo kita sekarang? Yang palsu kawi. Jadi Dajjal itu artinya kawi. Makanya kita minta Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal al-masih palsu. Tujuannya itu apa? Untuk melihat mana yang betul-betul beriman. Sekarang jangankan al-masih dajjal datang, baru datang hijau kubur udah banyak yang ikut.